Hati-hati dengan orang yang bermuka plastik. Muka plastik. Selalu gunakan topeng dan berparas munafik. Paras munafik. Banyak nunduk kepala. Pura-pura mengalah. Hati-hati si muka topeng. Si muka topeng. Hati-hati si muka topeng. Si muka topeng. Banyak mereka yang pakai topeng. Hati-hati si muka. Itu modal munafik yang kau punya. Mulut berbisa kau bagaikan sangki kobra. Perlahan terbunuh oleh racun yang kau punya. Paras munafik buat ku geleng kepala. Bermuka dua kau pintar ciptakan suasana damai berlatar belakang munafik. Mungkin dia butuh suntik sembuhkan semua otakmu yang licik. Pasang taktik bagai kajir cerdik. Sembunyi kuku usai kau mencekik. Seperti parasit yang datang mengkritik. Kau mengotak atik tanpa kode etik. Berhenti membidik karena kau tak terdidik. Hanyalah pecundang yang datang berisik. Otak udang tapi ingin mengusik. You sick fucking stupid. Hati-hati dengan orang yang bermuka plastik. Muka plastik. Selalu gunakan topeng dan berparas munafik. Paras munafik. Banyak nunduk kepala. Pura-pura mengalah. Hati-hati si muka topeng. Si muka topeng. Hati-hati si muka topeng. Si muka topeng. Banyak mereka yang pakai topeng. Hati-hati si muka. Munafik bertopeng bilangnya membenteng faktanya melenceng. Melenceng. Cobalah kau ronceng tampangnya yang jelek tapi dia so ganteng. Aku rapper bling bling juga pakai anting. Dia berkata gaya tak penting. Tak tahu mengapa dataran miring. Mungkin mulutnya runcing tapi pinter acting. Kau memang singa berbulu domba. Selalu aja jago bersandiwara. Kau obat cerita, variasi kata. Serahkan kau benar, aku yang salah. Kawan lama, manis depan mata so akrab dan so ramah. Diam pasang rencana niat musuh bagai hama. Timbulkan kontra jatuhkan sesama. Mungkinkah dilawan lencana buat kau jadi terlena. Hingga tebarkan fitnah hasil cakapan dari mulut hina. Hati-hati dengan orang yang bermuka plastik. Muka plastik. Selalu gunakan topeng dan berparas munafik. Paras munafik. Banyak nunduk kepala. Pura-pura mengalah. Hati-hati si muka topeng. Si muka topeng. Hati-hati si muka topeng. Si muka topeng. Banyak mereka yang pakai topeng. Hati-hati si muka. Mereka hanya bisa pakai topeng. Topeng selalu dijadikan benteng. Nutupi wajah yang bertari. Setelah gigit kau lari sembunyi bagai maling. Mereka hanya bisa pakai topeng.